Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-imam an-nawawi rahimahullah وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتقصوها إذا اقتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر illa fil baiti. Hadithun hasanun ruahu Abu Dawud. Wa qala ma'na la tugabbih ay la takul qabbaha killah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahaduna alaihi, wahai Rasulullah, apa hak salah seorang istri-istri kami terhadapnya? Apa hak istri terhadap diri-diri kami, terhadap suaminya? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tut'imaha idza ta'imta, engkau memberikan makan dirinya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza iktasaita, dan engkau memberikan pakaian apabila engkau memakai pakaian. Wala tadribil wajha, dan janganlah engkau memukul wajah. Wala tuqabbih, dan janganlah engkau mengucapkan atau mengatakan qabbahakillah, semoga Allah menjelekkan dirimu. Wala tahjur illa fil baiti, dan janganlah engkau menghijirnya kecuali di dalam rumah. Di dalam hadis ini, sahabat Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang hak seorang istri terhadap suaminya. Dan ketika para sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak hanya sekedar bertanya, ya, melainkan mereka bertanya itu ingin mengamalkan, ya, jawaban ilmu yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan hanya sekedar bertanya saja, ya, tetapi mereka para sahabat bertanya, ya, untuk mereka mengamalkan, ya. Berbeda dengan keadaan kita, ya, manusia zaman sekarang orangnya kritis, bertanya ini dan itu, ya, tapi tidak diamalkan jawaban yang diberikan. Ya. Nah, kecuali hanya sedikit dari mereka. Ya. Dan para sahabat Nabi ridwanullahi wa alaihim ajma'in adalah orang-orang yang bersemangat untuk mengamalkan ilmu terhadap urusan agama-agama mereka. Mereka bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu yang mereka tidak ketahui. Nah, ini menunjukkan tentang semangatnya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Ya. Nah, maka di antara pertanyaannya adalah, wahai Rasulullah, apa hak seorang istri, ya, terhadap diri-diri kami, yaitu para suami? Maka Nabi SAW menjawab, antut'imaha idza ta'imta. Engkau memberikan makan kepadanya ketika engkau makan. Ya, jangan engkau makan sendirian sedangkan istrimu tidak diberi makan. 6. Dan juga tidak mengkhususkan hanya untuk dirimu, tapi berikan kepada istrimu. Wa taqsuha idza tasaita. Dan berikanlah pakaian apabila engkau memakai pakaian. Ya. Tidak engkau berikan makan lalu engkau hanya memberikan pakaiannya saja, atau engkau hanya memberikan pakaian saja, engkau tidak memberikan makan kepadanya. Tidak. Memberikan nafkah kepada mereka, istri-istrimu, sebagaimana engkau memberikan nafkah terhadap dirimu. 6. Maka sebagian para ulama menyatakan apabila seorang suami tidak memberikan nafkah, nafkah kepada istrinya, maka si istri ini boleh minta fasakh, ya, kepada hakim untuk difasakh, diputuskan, digugurkan, ya, tali pernikahan. 6. Apabila seorang suami, seorang laki-laki tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, walaupun istri kita adalah orang yang ghaniyah, orang yang kaya, dia memiliki usaha, memiliki penghasilan, memiliki gaji dan lain sebagainya, tetap seorang suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya? Naam. Ya, wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Dengan hasil kemampuan usahanya. Ya. Ya, hasilnya segitu ya diberikan ya. Untuk memberikan makan ya. Untuk memberikan baju dan lain sebagainya ya. 6. Bukan malah sebaliknya ya. Dia tidak mau usaha ya. Dan makan dari hasil istrinya. Hingga kebanyakan para ulama menyatakan apabila seorang laki-laki dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, nah, maka boleh minta fasakh menggugurkan tali pernikahan kepada hakim. Ya. Menikah lalu ditinggalkan, tidak jelas, tidak diberikan nafkah, tidak diberikan ya na'am berita kemana perginya. 6. Maka dibolehkan untuk meminta ya fasakh, meminta ya putus tali pernikahan kepada hakim. Ini hak mereka ya, hak istri adalah kita memberikan makan kepadanya dan memberikan pakaian kepadanya. Dalam hadis yang lainnya ya, bahwasannya ketika seorang suami dia berusaha mencari ma'isyah, mencari penghasilan, lalu dia niatkan untuk memberikan makan kepada istrinya ya, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala Allah Subhanahu wa taala. 6. Qala wala tadribil wajha. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak dia terhadap dirimu, jangan engkau memukul wajahnya. Ya. Jangan kau memukul wajahnya. Ya, menamparnya. Menempelengnya. Bahkan lebih parah lagi, memukulnya, meninjunya. Ya. Ini tidak boleh. Tetapi dibolehkan memukul selain wajah. Ya. Selain wajah. Dengan pukulan yang ghairi mubarrih, yang tidak berbekas. Ya. Tapi ketika dia terjatuh kepada kesalahan, ya, kesalahan yang melanggar syariat. Berikan nasihat sekali, dua kali tetap enggak mempan juga, maka ya diperintahkan untuk memukulnya ya setelah memisahkan tempat tidur. Pukul ya, karena dia ada tanggung jawab dirimu ya, seorang suami. Nah, iya, bukan sebentar-bentar memukul, bukan sebentar-sebentar ya memaki, mencaci dan lain sebagainya. Ya. Terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Ya. KDRT. 6. Tetapi jadilah suami-suami yang penuh hikmah, cinta dan kasih sayang. Ya, memukul itu adalah bentuk cinta dan kasih sayang sebagai teguran untuknya agar dia kembali, ya, dan bertobat kepada Allah dan meninggalkan pelanggaran-pelanggaran syariat. Wala tuqabbih, dan janganlah engkau mengucapkan qabbahakillah, semoga Allah menjelekkan dirimu, ya, direndahkan, ya, tidak boleh dengan ucapan-ucapan yang kasar, ya, ucapan-ucapan yang merendahkan, ucapan-ucapan yang kotor, tidak boleh, karena dia adalah istrimu. Nah, ya, tidak boleh seorang suami mengucapkan ucapan yang seperti ini, ya. Jaga lisan kita, walaupun, ya, kita sudah, ya, nah, begitu marah besar, tapi tahan, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar. Ya. Disinilah, ya, nah, kita diperintahkan menjadi seorang suami yang bijaksana, yang hikmah, ya, menjaga lisan kita. Wala tahjur illa fil bait, janganlah engkau menghijarnya, ya, menjauhkan dirinya, illa fil bait, kecuali di dalam rumah, ya. Enam. Artinya tidak boleh kita menampakkan, ya, kerenggangan kita, ya, menjauhkan dia secara terang-terangan. Enam, menampakkan di hadapan manusia bahwasanya kamu sedang menghijr istrimu, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh engkau tampakkan. Ya. Ketika keluar rumah engkau tampakkan yang tadinya berjalan bersama, ya, tapi kok ini pisah, yang satu, ya, di sini, yang satu di situ, kelihatan, ya, jangan sampai tampak di hadapan manusia, jangan kau tampakkan, ya, engkau boleh menghijarnya ketika di rumah, ya. Nah, hadis ini hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Khatibul Azani wa azakumullah. Ya. Maka faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, maka sepantasnya bagi seorang suami untuk selalu memberikan nasihat kepada para istri-istrinya dengan kebaikan. Naam, dan hendaknya para suami, ya, untuk memberikan yang terbaik untuk istri-istrinya berupa makanan, pakaian, ya, yang terbaik, ya, yang kita mampu untuk memberikannya. Naam, dan tidak boleh kita, ya, memukul wajah dari istri-istri kita, dan juga tidak boleh menghinakan dan merendahkan istri-istri kita. Berikanlah nasihat, ya, enam, kebaikan kepada mereka agar mereka terbimbing kepada jalan yang lurus, ya, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan selalu para suami untuk selalu mendoakan mereka menjadi istri-istri yang salehah. Ya. Istri yang salehah. Yang dengan kebaikannya tersebut bisa membawa kita, ya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebaikan mereka, ya, kita bisa bersemangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristiqamah di atas jalan al-haq ini. Naam, wallahu alam bisawab.